anak perawan berkebaya, bersenandung sambil menuai padi, menunggu kembali kekasih. Oh, terlihat dalam sinar matanya rindu. Anak jejaka mengembara, lang-lang buana mencari kesempatan, berkarya, berbakti, mengabdi, oh, bagi negeri tanah tumpah darah tercinta. Betapa indah mimpi-mimpi yang tergambar di bayangan. Perawan terkesima membaca surat bersampul biru muda, jantung pun seperti terhenti. Oh, bibir terkatup, air mata berlinang. Anak jejaka patah harap, melambung dan terbanting di batu karang. Ternyata begitu sulitnya, oh, menanggulangi petaka yang beruntun datang.